Dukirat at-tiyaratu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan tentang tiarah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau mengatakan, ahsanuha al-fa'l, karena ada kemiripan ya antara tiarah dengan apa? Al-fa'al dalam hal majunya, maju dengan optimis. Rasul mengatakan yang terbaik adalah al-fa'al, kalimah thayyibah, wala tarudu musliman, ya. Dan tiaroh itu tidak akan menggagalkan niat seorang muslim, ya. Bagian orang masih bertatoyur kalau dengar ini atau lihat itu, wah ini buruk, gak jadi saja. Ada pun seorang muslim, maka tidak akan menggagalkan niat seorang muslim, ya, karena tiarah tadi, melihat atau mendengar sesuatu yang diyakini oleh sebagian manusia bahwa di situ ada kemalangan, nasib sial. Nah, tarutu musliman, ya, tidak menggagalkan niat seorang muslim, mereka akan tetap maju, ya, karena bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqul. Kemudian Rasul mengatakan, maka apabila salah seorang di antara kalian melihat apa yang dia benci, apa yang dia tidak sukai, maka hendaklah dia berkata, hendaklah dia berdoa, falyaqul, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidaklah akan datang dengan berbagai macam kebaikan, tidaklah akan mendatangkan dengan berbagai macam kebaikan kecuali Engkau. Allah yang mendatangkan berbagai macam hasanah, kebaikan-kebaikan. Wala yadfa an sayyi'ati illa anta, dan juga tidak ada yang menolak terhadap berbagai macam kejelekan keburukan kecuali Engkau. Wala haula wala quwwata illa billah, dan tidak ada daya serta upaya kecuali semata-mata dengan pertolongan. Nah, ini tawakal. Jadi menyandarkan diri kepada Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kalau sudah bertekad, tawakal Allah dan menyandarkan diri kepada Allah sepenuhnya. Kuasanya kita tidak punya daya dan upaya semata-mata kecuali hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jalan. Ya. Yang baik dan yang buruk itu semuanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan pasti ada hikmahnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Syekh Al-Utsaimin menjelaskan hadis di atas yang disebutkan oleh mu'alif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Adapun qauluhu an Uqbah bin Amir, sawabuhu yang benar adalah Al-Urwah bin Amir. Yang betul, betul sih, adalah dari Urwah bin Amir kama dzakarahu fit taisir, sebagaimana beliau menyebutkannya di dalam kitab taisir. Wa qad ukhtulifa fi nasabihi wa suhbatihi, dan telah diperselisihkan tentang nasab beliau dan tentang kesahabatannya. Maka dengan kalimat dukirat, dengan sigah tamri dukirat. Adapun qawluhu dukirat at-tiyarah inda Rasulullah, telah disebutkan tiyarah atau yur ya, di sisi Rasulullah SAW. Wahada dikru, dan penyebutan ini, imma dikru sya'niha, apakah menyebutkan ya, tentang masalah tiyarah atau keberadaan tiyarah itu, au na'am dzikru anna an-nasa yaf'alunha, atau penyebutan bahwasanya manusia masih pada melakukan tiyarah. Ya, sebagaimana pada sebagian masyarakat masih ada yang mengaitkan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dengan apa? Sebuah nasib, pada nasib baik atau karena nasib buruk, padahal tidak boleh. Dengar suara tokek, wah ini katanya. Apalagi ada kupu-kupu, wah nanti akan ada ini dan itu. Nah, apalagi ya, sampai ada apa, satu ini makanan yang tersisa oleh peli pipi misalnya, nasi atau yang lainnya, nah macam-macam. Kalau begitu, rahimah dan jamiah, ini tidak ada kaitan dengan apa yang terjadi di alam semesta ini. Jadi ya, bab-bab tiarah, apa arti orang elok? Hah? Enggak pantas. Nah, saya lihat duduk di pintu, tanya, wah nonton jodoh, nah ini ada itu. Tapi memang ada hadisnya, kalau kaitannya jangan menghalangi jalan. Nah itu betul, kalau hadis itu baik sampaikan, hadisnya enggak boleh menghalangi lalu lalang orang. Nah, tidak boleh duduk luas sakit tori di tengah jalan atau menghalangi lewatnya orang. Jangan dikaitkan dengan nasib itu, nasib ini baru kalau percaya ikhwan fillah. Jadi ya, hal ini masih ada dan bahkan di tengah-tengah masyarakat. Tadi disebutkan bahwa penyebutan tiara ini bisa jadi disebutkan tentang keberadaan tiara atau masih banyak dilakukan oleh manusia. Maka hal itu disebutkan di sisi atau di hadapan Nabi SAW. Ya. Jadi maka Rasulullah SAW menyebutkan pada katakan sebelumnya, la ahwa wa la tiarata wa la hamata wa la safar, dinafikan semua ini semua. Baik. Wal murad, dan yang dimaksud ya dengan ya itu kira tiarah di sisi Nabi tadi, tahaddatsa an-nas biha, manusia berbicara tentang tiarah di sisi di hadapan Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan qul ahsan fa'al, yang paling baik adalah al-fa'lu, itu kalimah thayyibah. Sabaqa anna al-fa'la laysa niyatan, dan telah dijelaskan, telah berlalu bahwasanya al-fa'lu bukanlah termasuk tiyarah. Ya. Al-fa'lu bukan termasuk tatayyur, kalimah thayyibah. Ya, misalnya mengatakan ya salim kepada orang yang sakit, hei yang sehat. Ini dengan harapan apa? Kesembuhan. Ini bukan termasuk tiyarah, tapi mengandung harapan. Doa, ya ada hanya optimis bahwa Allah yang maha menyembuhkan. Jadi beda antara tiaroh dengan al-fa'lu. Laisa minat tiaroh fa'lu itu, lakin husyadi, tapi ada kemiripan. Ya. Bukan termasuk dari tiaroh, tapi ada kemiripan dalam hal apa? Syabi hundi tiaroh minyatul ikhtidab, dari sisi sama-sama majunya. Kalau orang yang berlatoyur, misalnya dengar suara apa, ya, cek-cek, jalan, kalau tokek enggak misalnya, atau misalnya kalau lihat burungnya belok ke kanan baru jalan maju, tapi kalau belok ke kiri tidak. Nah, ada sisi kesamaan dalam sisi majunya, harap apa bagus atau naik nasib baik kalau burung itu belok ke kanan, kalau palu tidak mundur tapi terus maju karena memang berharap baik. Nah, ada kemiripan dalam hal majunya, terus lanjutnya dalam niat. orang tersebut. Fa'inu yazidu insana syakar, dan al-fa'lu tadi adalah ya semakin menambah semangat bagi manusia. Wa ikdaman, terus maju. Fima tawajjahi, pada apa yang dia menuju kepadanya. Berharap al-fa'lu kalimat tayyibah. Bahwa ismu tiara, dan nah, kalau dari sisi majunya dengan harapan baik, ya ini ada kemiripan dengan tiaroh bin hadal wajah dari sisi ini. Namun tadi yang bertatoyur, ya walaupun maju dia masih bisa jadi ada kecemasan, kegelisahan, jangan-jangan karena di sini, ya, nah ada tergelincirnya hati kepada selain Allah, ada menyandarkan sesuatu kepada selain Allah, padahal ya, tawakal harus sepenuhnya kepada Allah dalam artian betul-betul sidqul i'timad fi jalbil manafi wa daf'il madari Allah subhanahu wa ta'ala. Betul-betul menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah dalam mengharapkan apa saja dari berbagai macam kebaikan, kemaslahatan, dan juga berlindungnya diri dari segala kemudaratan harus full kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak boleh ya ada kecenderungan itu, ya, kecondongan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beda antara tiara dengan al-ba'lu. Wa ila fawainahu farkun. Dan kalau bukan dari sisi itu saja ya majunya, maka bainahuma, antara tiaroh dengan fa'lu jelas ada perbedaan. Li anna tiaroh tujibu ta'alluqal insan bi mutatayyir bih, mutatayyir bih. Karena tiaroh yang bertatayur itu mengharuskan ya bergantungnya manusia kepada yang dia bertatayur kepadanya. Wah, ini belok ke kanan katanya burung tadi. Nah, dia ada ketergantungan kepada itu hatinya. Nah, ini yang tidak boleh. Itu perbedaan antara tiaroh dengan al-fa'lu. Dan juga dalam bertatayur, du'ufa tawakkuluhu Allah, lemah sisi ketawakalannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ruju'uhu amma'hu bihi min ajri mara'a. Dan kadang yang bertatayur itu bisa ada kembali, enggak jadi mengurungkan niatnya, rencananya dikarenakan apa ya, biar-biar ya, sudah misalnya maju, oh lihat ke kanan, oh belok lagi, burungnya ke kiri, balik lagi. Nah, ini, jadi enggak beres. Baik, pusing sendiri ya, kacau sendiri ya. Itulah, kalau ya tidak bertawakal kepada Allah. Lakinnal fa'al yaziduhu kuwatan wa nasatan, tapi apabila fa'al optimis berharap kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia maju semangat, dia menambahkan kekuatan dan semangat bagi tadi dan yang berdasar kepada kalimat tayyibah dan fa'al fasyabah bainahuma huwa at-ta'fir fi kulli minhuma. Adapun kemiripan antara keduanya dalam hal pengaruhi untuk apa? Ini semangat majunya antara keduanya. Baik. Dan qauluhu wala tarju musliman, tiarah itu tidak akan menggagalkan niat seorang muslim. Ya. Yuk pahami ini. Nah, dipahami dari kalimat ini bahwa setiap tiarah tidak akan menggugurkan atau menggagalkan, membatalkan niat seorang muslim untuk maju terus. Dipahami dari ucapan ini, anak manradat tiaroh, bahwasanya siapa saja yang menggagalkan niatnya karena tatoyur tiaroh, menggagalkan niat anhajati dari hajat kebutuhannya, falaysa bi muslim, maka dia tidak dianggap sebagai muslim. Nah, dipahami dari kalimat ini, masih bertatoyur, menggagalkan, tidak dianggap sebagai muslim. Ya, karena terjatuh kepada syirik. Hati-hati. La tarudu muslimah. Muslim maju terus. Jangan dikait-kaitkan dengan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bisa mengeluarkan seseorang karena apa tadi? Ya, bertawakal dia kepada selain Allah atau menyandarkan dirinya kepada selain Allah, bisa mengeluarkan dari agama Islam. Walaupun muslim bisa dipahami dari kalimat tadi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa'idara ahadukum mayakroh, apabila melihat salah seorang di antara kalian apa yang dia tidak sukai atau perkara yang dia benci, fahina idin qad taridu ala qalbihi atiyarah, maka ketika itu muncul dalam hatinya, ya, sikap tatayur. Ketika itu diajarkan oleh Rasulullah SAW supaya menjauh darinya, wa yaqidu amma yurid, ya, wa la yaqdum alaihi. Jadi apabila seseorang melihat apa yang dia tidak sukai, dan ketika itu kadang datang ke dalam hati seseorang apa cara berpikir tiaroh, wah ini nasib baik, ini nasib buruk. Nah, kalau masuk ke dalam hati seseorang, oh ya cair amir, dan dia akhirnya menjauh dari apa, apa yang diinginkan karena pengaruh tiaroh tersebut, walayak dimali, sehingga tidak maju, mengurungkan niatnya. Waktu itu Nabi SAW, dan Nabi SAW telah menyebutkan dawa adalika, obat untuk menghilangkan takoyur ini, ya, obatnya apa? Kadang-kadang seorang jangan-jangan ya, karena pengaruh ini sudah obrolan manusia, wah, ada suara gagah ini, jangan-jangan terpengaruh yang terbawa ini, apa obatnya? Rasulullah mengatakan, fal yaqul Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa 'ani sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa billah. Kadang ada ketergelinciran hati, maka berantas penyakit-penyakit yang bisa menyeret kepada kemusyrikan tadi, jadi takhayul ataupun yang semangat dengannya, dengan doa yang mengandung betul-betul apa? Penyandaran diri atau tawakal yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa 'ani sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, ya, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, dan tidak ada yang menolak dari berbagai macam kejelekan keburukan kecuali Engkau, ya Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Dan tidak ada daya dan upaya kecuali semata-mata dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wa hadza kata Syekh, ya, dua apa? Hakikat tawakal. Ini adalah hakikat daripada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa, hakikatnya adalah betul seseorang harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan qulu Allahumma, yakni ya Allah. Wa li hadza buniyat ala dhammi, ya annal munada ala bal huwa alamul alam wa arabul ma'arif ala al-itlaq wal mim sidri wa dun an aliyah al-mahdufah wa salat fi akhir kalimah tabarukan bil ibtida' bismillah subhanahu wa ta'ala wa salat dan jadilah mim ada tadulah dan jami maka ada da'i jama' fallah. Seakan-akan yang berdoa itu konsentrasi fokus kepada Allah. Ini dipinjau dari sisi makna lugawiyah, ya, bahasa atau nahwiyah, ya. Insyaallah kita cukupkan dulu, kemudian kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum. Ya, makanya disinilah pentingnya nashr tauhid, mengajarkan tauhid, mengajarkan ilmu. Ini pengaruh-pengaruh, ya, jahiliyah, pengaruh-pengaruh dulu masih banyak. Maka hal sudah betul-betul amat sangat dibutuhkan keberadaannya, dan harus marak, ya, menyebarkan ilmu, semangat menghidupkan majelis ilmu, mengajak manusia agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, waduh, ini, ya, syaitan dari kalangan jin dan manusia terus, ya, gencar untuk menyesatkan manusia, dan rusak. Kalau sudah rusak, itu sangat lemah. Walaupun banyak kelihatannya kaum muslimin dan bagi muslimin, tapi akidah bercampur baur dengan kemusyrikan-kemusyrikan atau kesesatan, kondisinya lemah, sangat mudah untuk dapat diombang-ambing oleh musuh-musuh Allah. Dan Allah, ya, Rasul mengatakan, tidak akan Allah cabut kehinaan dari kaum muslimin dalam berbagai macam hal kecuali mereka kembali kepada agama. Di sini adalah pentingnya kita betul-betul semangat dalam tafakkur bidillah, talabul ilmi, agar menghilangkan ketergantungan kepada selain Allah, ya, sehingga Allah yang akan senantiasa memberikan pertolongan, perlindungan, penjagaan, dan kemaslahatan kepada umat ini. Baik, intinya ijtihadu, semangat, barakallahu jami'an, karena ini merupakan ibadah yang paling mulia. Demikian insyaallah. Barakallahu.